bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar.